Cut to Cut Studio dengan bangga mempersembahkan Pelangi di atas Gelagah Wangi. Sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia. Sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas Gelagah Wangi, serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Cimbun. Ayo prajurit Demak, kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas kanker murka. Kita hancurkan Majapahit. Serbu! Pelangi di atas Gelagah Wangi. Naskah karya S. Tijah. Teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara Haryoko. Dalam episode awal ini dengan judul Ilmu Rikmasi. Ketika Empu Janardana, Woro Kembang Sore, dan Endang Kusuma Dewi tengah makan malam bersama di ruangan tengah, Sugatra datang. Cantrik Padepokan Antahpura itu memberitahu Rakeh Hambulu sedang menunggu di serambi depan. Endang Kusuma Dewi nampak kurang senang. Wajahnya cemberut. Dia mengira pasti kedatangan Rakeh Hambulu khusus untuk mengawasinya. Setelah acara makan malam bersama selesai, Empu Janardana dan yang lain pergi ke serambi pondok. Maaf, Rakeh Hambulu. Kami terpaksa menyelesaikan makan malam dulu. Tidak apa, Tuan Janardana. Saya terpaksa mengganggu karena memang ada sesuatu yang sangat penting yang harus segera saya sampaikan. Mengenai apa? Ketika saya masih di luar padepokan, ada sekelompok orang mempunyai niat jahat pada Tuan Janardana. Niat jahat? Iya, Tuan. Niat jahat apa? Dan siapa mereka? Tuan sudah kenal siapa mereka. Mudra, Kalpika, dan teman-temannya. Orang-orang itu? Iya. Terus niat jahat apa yang akan mereka lakukan padaku? Rupanya mereka masih menaruh dendam pada Tuan Janardana sejak peristiwa di Silabungu. Dan sekarang mereka merencanakan kejahatan, Tuan. Mereka bermaksud menyewa pendekar-pendekar bayaran untuk melaksanakan balas dendam mereka. Begitu. Iya, Tuan. Aku kenal orang-orang seperti mereka. Tapi aku tidak mengira mereka merencanakan hal-hal seperti itu. Sampai mau menyewa pendekar bayaran. Kalau begitu, kita harus hati-hati, Kakang. Aku benci orang-orang seperti itu. Nah, mumpung aku ada di sini, Paman, biarkan saja mereka datang. Nanti kita pukul sama-sama. Kita harus tetap menanggapinya dengan kepala dingin. Lagi pula, ini kan bukan urusanmu, Kusuma Dewi. Sebaiknya, kamu tidak usah ikut campur. Mereka menaruh dendam padaku, maka akulah yang harus menghadapinya. Jadi, Paman tidak mau aku bantu? Bukannya tidak mau, Kusuma Dewi. Kakang Janardana tidak ingin kau terlibat dalam perkara ini. Tapi, perkara ini kan muncul pada saat Paman Janardana di Indrakila. Jadi, aku juga harus ikut bertanggung jawab, kan? Tidak perlu, Kusuma Dewi. Besok sebaiknya kau kembali ke padepokan Indrakila. Soal Mudra, Kalpika, dan teman-temannya akan kutangani sendiri. Di sini banyak cantrik-cantrik padepokan yang bisa membantu. Tidak, Paman. Aku mau tetap di sini saja. Jangan, Kusuma Dewi. Nanti kalau terjadi apa-apa, siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau ayahmu menanyakan hal ini, siapa yang harus jawab? Lebih baik besok kau segera kembali ke padepokan Indrakila. Kita belum tahu pendekar macam apa yang akan mereka bawa kemari dan berapa jumlahnya. Karena itu, biar aku di sini dulu, Kembang Sore. Aku tidak bisa meninggalkan padepokan Antapura sementara kalian dalam bahaya. Pokoknya, aku tidak mau pulang. Soal pulang ke Indrakila, gampang. Nanti kalau persoalan ini sudah selesai, pasti aku pulang. Gitu ya, Paman? Ya sudah, kalau memang begitu kemauanmu. Tapi kami sudah memperingatkan. Sugatra? Iya, Guru. Kamu dengar sendiri apa yang baru disampaikan Rake Hambulu? Ada orang menaruh dendam pada kita. Sekelompok orang. Dan mereka merencanakan niat jahat. Karena itu kita harus bersiap-siap. Apapun yang terjadi, kita akan tetap tinggal di padepokan ini. Kalau mereka datang dan mau merusak, kita akan layani. Sekarang juga pergilah dan bangunkan para cantrik. Belum tentu akan terjadi perkelahian, tapi walaupun bagaimana, kita harus tetap waspada. Baik, Guru. Rencana Kakang besok bagaimana? Rencana yang mana? Bukankah Kakang sudah berjanji pada warga desa Antapura mau ikut memperbaiki bendungan yang jebol itu? Ya, memang. Tapi rencana itu terpaksa kutunda dulu. Ini lebih penting karena menyangkut nama baik padepokan Antapura. Aku tidak bisa pergi begitu saja membiarkan para cantrik menghadapi orang-orang seperti itu. Janardana memberikan pengarahan pada cantrik-cantriknya mengenai orang-orang yang berniat jahat. Mereka tidak diperbolehkan tidur terlalu nyenyak. Rake Hambulu dan Endang Puspitasari ikut terlibat dalam usaha pengamanan padepokan Antapura. Tapi rupanya malam itu tidak terjadi apa-apa. Sampai pagi baru tiba. Setelah fajar menyingsing, perlahan-lahan langit sebelah timur mulai terang, dan hari pun berganti. Setelah membersihkan tubuhnya di pancuran air di belakang pondok, Endang Kusuma Dewi membantu Woro Kembang Sore menjemur juawut di halaman samping. Sedangkan Empu Janardana sibuk dengan cantrik-cantriknya. Sebagian dibiarkan tetap bekerja seperti biasa, sesuai tugas masing-masing. Hanya beberapa orang disuruh berkuda di sekitar padepokan untuk mengawasi para pendatang yang mencurigakan. Tapi hari itu pun rupanya tidak terjadi apa-apa. Keadaan tenang-tenang saja. Tidak seorang pun atau sekelompok orang yang datang sengaja mengganggu keamanan padepokan. Baru setelah matahari terbenam, Sugatra datang terburu-buru menunggangi kudanya memasuki halaman. Ada apa, Sugatra? Guru, saya melihat ada beberapa orang penunggang kuda berhenti di bawah pohon di tapal batas desa Antapura, Guru. Saya tidak kenal seorang pun di antara mereka. Mereka mempunyai tujuan ke tempat lain dan hanya mau istirahat atau bagaimana? Itu juga kurang jelas, Guru. Tapi gelagatnya sepertinya mencurigakan. Rata-rata mereka berbadan tegap dan berwajah sangar. Kalau begitu suruh cantrik-cantrik bersiap siaga. Jangan ada yang lengah. Kalau memang mereka datang kemari dan bermaksud mengganggu, kita akan hadapi bersama-sama. Baru saja Empu Janardana selesai bicara ketika terdengar suara gemuruh orang-orang berkuda mendekati padepokan. Dan teman-temannya segera melompat dari punggung kudanya masing-masing. Sementara itu, 5 orang laki-laki berbadan tegap tetap duduk di atas kuda mereka. Mata mereka liar menatap ke sana kemari. Empu Janardana berdiri dengan tenang, tak jauh dari serambi pondok. Endang Kusuma Dewi dan Woro Kembang Sore di sebelahnya. Sedangkan Sugatra, Rake Hambulu, dan para cantrik berdiri mengapit mereka di kiri kanan halaman. Semuanya sudah siap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan yang paling buruk sekalipun. Hei, Janardana, kita masih mempunyai urusan yang belum sempat diselesaikan. Kalian datang kemari beramai-ramai ke padepokan untuk bertamu atau untuk sesuatu yang lain? Terserah. Mau kau anggap aku ini bertamu? Boleh. Tidak pun bagi kami tidak menjadi soal. Kami datang kemari untuk mengajarimu bagaimana seharusnya bersikap pada orang-orang pemeluk agama Siwa. Jangan menyeret-nyeret persoalan agama di sini. Karena tingkah laku kalian sama sekali tidak mencerminkan tingkah laku orang beragama. Setan! Belum-belum dia sudah berani menghina kita. Tapi lihat saja nanti. Kau pasti akan menyesal. Dan cantrik-cantrikmu itu, kalau mereka mau ikut campur, mereka semua akan dibuat babak belur. Jadi urusan dendam, kalian masih menaruh rasa dendam padaku. Baiklah, sekarang aku akan melayani apa saja keinginan kalian, supaya kalian puas. Memang itu yang kami harapkan, Janardana. Sehingga kedatangan kami ke padepokan ini tidak sia-sia. Tapi kami ragu-ragu. Apakah sebentar lagi kamu masih bisa bicara seperti itu? Ayo, pukul dia! Kalau cantrik-cantriknya ikut campur, babat sekaligus mereka! Ayo! Mudra, Kalpika dan teman-temannya segera mencabut senjata, kemudian serentak menyerang. Para cantrik padepokan tahu gurunya diserang beramai-ramai. Buru-buru mereka berlompatan menghadang. Dan terjadilah pertarungan seru di halaman padepokan Antahpura. Endang Kusuma Dewi dan Woro Kembang Sore tidak tinggal diam. Mereka pun ikut bertarung seperti layaknya kaum pendekar. Endang Kusuma Dewi bahkan dalam waktu singkat sudah merobohkan dua orang. Sementara itu, lima orang laki-laki bertampang sangar yang semula duduk-duduk di atas punggung kuda hampir bersamaan melompat turun. Berhenti semuanya! Teriakan itu sangat keras, asalnya dari seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, berdada bidang, bercambang, serta berkumis lebat. Wajahnya kehitam-hitaman, sedangkan matanya menatap ke sana kemari seperti seekor kucing liar. Percuma, tak ada perlunya pertarungan seperti ini. Lagi pula kami datang jauh-jauh dari Bayalangu, tidak untuk menonton anak-anak kecil bermain perang-perangan. Janardana, kami hanya membutuhkan Janardana. Aku Janardana. Kau siapa? Aku sudah lihat sepak terjangmu, Janardana. Mana? Menurut kabar, kamu punya pukulan maut yang disebut Pangracut Sukma. Kok aku tidak melihatnya? Namaku Birawa. Aku dari desa Banyalangu. Sedangkan laki-laki di sampingku ini, namanya Jagatnata. Juga dari Banyalangu. Yang itu, yang kepalanya agak botak, namanya Satwaja. Yang kedua lagi aku tidak tahu. Belum kenal. Hanya kebetulan kami mengerjakan tugas yang sama. Kami berlima datang kemari hanya untuk menghabisi nyawa Janardana. Dan setelah itu, kami akan kembali ke Banyalangu dengan membawa sejumlah uang bayaran. Oh, jadi kalian pendekar-pendekar bayaran? Benar, kami memang pendekar bayaran. Kami berkelahi dan menang untuk dibayar. Kalau kalah, mati. Tentu saja tidak perlu dibayar. Kami selama ini belum pernah kalah dan mati. Jadi kami selalu pulang dan membawa uang yang banyak sekali. Hei, Janardana. suruh cantrik-cantrikmu mundur. Dan kamu Mudra, Kalpika, suruh teman-temanmu mundur. Kalian lebih baik menonton saja. Tapi kulihat, ada juga pendekar-pendekar perempuan yang lumayan gesitnya. Jika kalian berdua ingin ikut bertarung di pihak Janardana, silakan saja. Percayalah, kami tidak akan menyakitimu. Paling-paling kami hanya akan bermain-main dengan menyentuh dagumu. Kusuma Dewi dan kamu Kembang Sore, lebih baik kalian tidak usah ikut. Orang-orang ini berbahaya. Mereka bisa berbuat apa saja. Mereka bisa membunuh orang dengan kepala dingin. Tidak, Paman. Kami harus ikut membantu Paman. Iya, mana mungkin aku tinggal diam melihat Kakang Janardana dikeroyok orang-orang seperti itu. Kalau begitu baiklah. Hanya pesanku, kalian harus hati-hati. Pendekar bayaran segera menyebar sekeliling halaman. Empu Janardana sendiri juga segera membuat kuda-kuda yang kokoh. Demikian pula Endang Kusuma Dewi dan Woro Kembang Sore. Sementara Mudra, Kalpika, dan teman-temannya, juga para cantrik padepokan, berdiri menjauh. Suasana menjadi sangat tegang. Sebab kali ini, yang akan bertarung adalah pendekar-pendekar yang mempunyai kemampuan cukup tinggi. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-27 Sandiwara Radio Pelangi di atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Ivana Rose sebagai Woro Kembang Sore, Herman Wijaya sebagai Rake Hambulu, Rifki sebagai Sugatra, Hari Laksono sebagai Mudra, Bambang Jegera sebagai Kalpika, Naryo sebagai Birawa, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Di antara semerbak bunga, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di halaman padepokan Antahpura? Saudara pendengar, silakan mengikuti seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.